cuci nomor satu sepanjang masa. Pak Alpa, ih rame ya. Bener. Pagi-pagi udah konser aja, Mpo. Iya dong, ibu-ibu. Mpo gak bisa move on nih dari krim ekonomi. Oh. Apalagi sekarang Mpo makin lope sama varian barunya krim ekonomi siwa. Ah. Dengan formula antibakterial alami yang efektif usir kuman untuk semua cucian. Eh, Pok, pakainya boros gak? Cukup secolek, kuman minggat. Masa sih? Piring pun langsung kesat. Ibu-ibu, coba nih cium wanginya. Wah, seger. Wangi jeruk nipis. Pokoknya, aku mau coba krim ekonomi siwa. Aku juga. Yuk, kita konser bareng. Cucian pasti beres, wajib pakai krim ekonomi. Baru, krim ekonomi siwa. Bersihnya jempol.